keluarga besar Soy Belaja ya. Sanding dengan kekasih baru, kowe lungo pas aku sayang-sayangi. Ra ono mesane aku sithik wae. Aku ra ngerti salahku, lalu kau tinggalkan aku. Nunggu sendiri di ngapot di transong.